kekasih seorang. Rinduku tekan, waktu menggoda, menanti saatnya bertemu. Lidah merah membara, hati terurai bunga. Di kau duduk tersenyum di situ, senyuman mesra. Meski jauh terpisah.